Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوان في الدين وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita pada hadis yang ketujuh dan yang kedelapan. Hadis ini membicarakan tentang bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hadis di sini yang akan kita baca. Yang pertama adalah yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Telah kita ambil sedikit dari apa yang ada dari hadis tersebut. Yang kedua adalah hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah termasuk dari sahabat-sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Umur beliau juga cukup panjang. Rasulullah alaihi salatu wasalam tiba di kota Madinah. Waktu itu sahabat Anas masih berumur 10 tahun. Dan dikisahkan, diceritakan bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meninggal pada tahun 90 Hijriah. Sebagian lain mengatakan beliau meninggal pada tahun 91 Hijriah. Ada yang mengatakan pula beliau meninggal pada tahun 92 Hijriah. Dan ada yang mengatakan pula beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Barakallahu fikum. Dalam periwayatan-periwayatan tentang kematian beliau, ada yang mengatakan bahwa umur beliau 107 tahun, ada yang mengatakan 103 tahun, ada yang mengatakan barakallahu fikum sesuai dengan yang ataupun sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, beliau meninggal pada tahun 90 Hijriah, berarti umur beliau 100 tahun. Intinya bahwa umur beliau sangat panjang ini adalah salah satu dari jawaban doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mendoakan sahabat Anas bin Malik, Allahumma akhir malahu wa waladahu wa adhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah bagi anak ini harta dan keturunannya, serta masukkanlah dia ke dalam surga. Malahu, hartanya, masya Allah, luar biasa hartanya sahabat Anas bin Malik. Wa waladahu, keturunannya juga demikian. Dikisahkan barakallahu fikum, beliau meninggal pada kondisi sudah melihat anak dan cucunya sejumlah 100 orang. Bayangkan barakallahu fikum, 100 orang. Punya anak, kemudian apa? Punya cucu, semuanya 100 orang barakallahu fikum. Banyak sekali. Kita empat aja udah merasa apa? Kebanyakan. Barakallahu fikum. Masih umur 40 tahun merasa kurang apa namanya pede kalau sudah dipanggil apa mbah, karena anaknya apa menikah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Padahal seperti yang dikatakan oleh seperti yang dikisahkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki keturunan ataupun melihat putra dan putra putrinya serta cucunya, jumlah mereka sudah sampai 100 jiwa. Barakallahu fikum. Hajj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaum Uhud wa kusirat rubaiyatuhu. Terluka Nabi alaihi salatu wasallam pada perang Uhud dan patahlah rubaiyatuhu. Rubaiyah gigi beliau, gigi barakallahu fikum terbagi menjadi tiga. Gigi geraham, gigi depan dua. Nah, yang namanya rubaiyah antara gigi dua depan dengan gigi geraham dikatakan dijumlahkan dengan rubaiyah karena jumlahnya berapa? 4. Karena jumlahnya apa? 4. 2 gigi depan, gigi apa namanya? Gigi seri, kemudian 4, sisanya namanya gigi geraham. Yang terluka ataupun yang patah kena apa? Tombak ataupun panah adalah gigi depannya ataupun apa? Setelah gigi gigi seri. Barakallahu fikum, namanya rubaiyah. Faqal kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum. Ketika terluka barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wasallam kemudian apa mengatakan, kaifa yuflihu qaum, bagaimana mungkin kaum itu akan beruntung bahagia, mereka telah melukai menyakiti nabi nabi mereka. Kemudian barakallahu fikum fanazatil ayah laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak memiliki urusan sedikit pun dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Bahagia dan enggak bahagia, beruntung dan tidak beruntung. Barakallahu fikum. Artinya semua itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakallahu fikum, di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan mereka binasa tidak? Kaifa yuflihu qaum? Bagaimana mungkin orang itu akan sukses, beruntung? Mereka telah menyakiti Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan enggak? Tidak mendoakan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tetapi bentuk pengingkaran Rasulullah alaihi salatu wasallam atas perbuatan siapa? Mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam barakallahu fikum adalah sosok insan yang luar biasa. Di dalam mendakwahkan agama Allah, di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat pasti kisah awal-awal dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika pamannya mati, orang yang membela terus dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, beliau pergi kemana? Ke Taif untuk berdakwah di sana. Ternyata sampai di Taif, Rasul alaihi salatu wassalam diapain barakallahu fikum? Dilempari. Bukan diterima dakwahnya, dilempari. Bagaimana barakallahu fikum perasaan kita? Menyampaikan kebaikan, ngajak kebaikan, mau ngasih tahu yang baik, ini loh yang baik. Kamu pengin selamat, ini loh jalannya. Melakukan kebaikan justru barakallahu fikum dilempari. Datanglah malaikat Jibril. Menawarkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu mengangkat gunung dan membinasakan mereka. Apakah Rasulullah SAW mengiyakan? Jawabnya tidak. Rasulullah SAW justru berharap mereka mendapatkan apa? Hidayah. Betul-betul berharap mendapatkan hidayah. Kalau kita barakallahu fikum ada kesempatan seperti itu, ish, gak apa-apa. Biar gak ada yang musuhi. Kalau sudah enggak ada mereka berarti kan apa? Lancar. Padahal tidak demikian barakallahu fikum. Apa yang diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Perjuangan beliau dengan harta beliau, jiwa beliau, barakallahu fikum, waktu semuanya. Dengan itulah beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak punya urusan sedikit pun dalam masalah ini. Di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan. Diingatkan untuk selalu mendoakan apa? Kebaikan kepada siapa? Umatnya. Sebagaimana dalam hadis nanti cerita panjangnya yang dibawakan ataupun yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah minal fajr." Bila mana beliau bangkit dari ruku', namanya apa? I'tidal. Fi raq'atil akhirah, di rakaat terakhir dalam salat subuh. Di dalam salat subuh beliau mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'natlah dia disebutkan. Ba'dama yakul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Setelah beliau membaca sami'allahu liman hamid rabbana walakal hamd, kemudian fa'anzalallah, Allah pun menurunkan, laisalaka minal amri syai'un. Engkau tidak ada urusan apapun dalam masalah apa? Dalam masalah ini. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, bukan dimubamkan, bukan fulan, tetapi langsung disebut namanya. Yadu ala Sufwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Beliau mendoakan kejelekan kepada Sufwan bin Umayyah, mendoakan kejelekan kepada Suhail bin Amr dan Al Harith ibn Hisham. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Barakallahu fikum. Beliau disakiti. Terluka loh. Terluka. Barakallahu fikum. Yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh-tokohnya siapa? Orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir. Namun demikian, walaupun mereka adalah orang-orang kafir, mereka berhak untuk mendapatkan doa kebaikan. Artinya barakallahu fikum, sebagaimana apa yang tersirat dalam kisah ini, kemudian juga dalam kisah selanjutnya kehidupan mereka bertiga barakallahu fikum. Ternyata orang-orang yang didoakan dengan laknat tadi, laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Didoakan dengan kejelekan, justru mereka masuk ke dalam agama Islam, bahkan menjadi tokoh-tokohnya siapa? Kaum muslimin. Radhiyallahu taala anhum. Luar biasa barakallahu fikum, kehendak Allah. Sebagai teguran bagi kita. Jadi di saat kita melihat orang yang barakallahu fikum melakukan kejelekan kepada kita, jangan terburu-buru lisan kita. Kehormatan Rasul, tubuh Rasul alaihi salatu wasalam, bukan cuma sebatas ada orang barakallahu fikum menghina kita. Kalau menghina kita, yang terluka kita itu apanya? Cuma hatinya saja tah. Itu pun juga enggak kelihatan, kalau di rongsen juga masih utuh bentuknya seperti itu barakallahu fikum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terluka banyak barakallahu fikum. Semuanya hatinya terluka, sakit. Fisiknya terluka barakallahu fikum. Kehormatannya di hadapan siapa? Manusia. Di hadapan manusia semuanya. Namun ternyata barakallahu fikum dalam kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala tetap menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan yang baik. Enggak usah terburu-buru barakallahu fikum kita melihat dakwah kita dimusuhi oleh orang-orang yang masya Allah nampaknya adalah orang-orang yang sangat jelek. Terkadang lisan kita terburu-buru. Dan insya Allah nek wis mati ya wis rampung urusane. Kayak gitu kan? Kayak seakan-akan kalau dia sudah enggak ada, dakwah itu lancar. Padahal tidak demikian barakallahu fikum. Nah, tidak demikian. Kejelekan akan terus tumbuh. Kejelekan akan terus tumbuh. Bahkan barakallahu fikum, mati satu kejelekan akan tumbuh lebih banyak. Di sini barakallahu fikum, di antara hal yang disunahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, di antara hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mendoakan saudara-saudara kita dengan apa? Kebaikan. Contoh saja barakallahu fikum dalam bab zakat. Dalam bab zakat. Kalau kita punya harta untuk kita keluarkan zakatnya, kemudian misal kita masukkan ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Atau kita langsung berikan zakat tersebut kepada orang yang berhak. Maka ternyata barakallahu fikum, dijelaskan di antara Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, orang itu berhak mendapatkan zakat senilai dengan kehutang kebutuhan dia. Dia punya hak sampai segitunya. Artinya, misal dia dalam satu hari, dia dalam satu bulan kebutuhannya sampai pada angka 3 juta misal. Kebutuhannya sebenarnya di situ. Masalah negara kita barakallahu fikum memberi aturan orang yang memperkerjakan saudaranya, dia berhak mendapatkan gaji apa? Minimum. Maksudnya upah minimum itu apa? Itu bukan banyak, hanya sebatas untuk barakallahu fikum mencukupi kebutuhan dia. Pemerintah kita sudah memberi aturan seperti itu, kita punya kewajiban untuk menjalankan seperti itu. Itu kebutuhan manusia sekarang kurang lebih segitu barakallahu fikum. Nah, sekarang misal seorang insan dia punya kebutuhan dalam satu bulan 3 juta. Ternyata pemasukan dia hanya 1 juta per bulan. Jadi setiap bulan dia minus berapa? 2 juta. 2 juta itu barakallahu fikum dia paksakan, anggap aja tidak ada. Artinya apa? Yes, hidupnya itu masya Allah barakallahu fikum dijalani terus dengan berbagai macam problem setiap hari dia hadapi. Problem mikir kurang ini, problem mikir kurang itu, problem segala macamnya. Nah, ternyata secara teori, kalau beliau barakallahu fikum, saya menetapkan menghitungnya pakai real. Saya gambarkan dengan rupiah. Minusnya dia dalam satu bulan itu 2 juta. Maka selama satu tahun Baitul Mal punya kewajiban memberi kepada fakir tadi apa barakallahu fikum, kebutuhan dia dalam satu tahun itu 2 juta dikali 12. Dia berhak mendapatkan 24 juta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan dia. Bayangkan barakallahu fikum. Luar biasa. Islam di dalam memberikan apa? Hak muslim yang lain. Hak muslim ya, muslim yang lain. Nah, begitu pula barakallahu fikum, rasa sayang kita kepada saudara kita dengan semuanya. Kita melihat saudara kita barakallahu fikum butuh seperti tadi. Kemudian kita punya kewajiban untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan zakat. Zakat yang harus kita keluarkan misal 5 juta. Enggak usah kita bagi 500-an kepada 10 orang barakallahu fikum. Kita berikan kepada satu orang yang barakallahu fikum dia seorang, kita lihat dia punya usaha namun masih dalam kategori fakir, kekurangan modal dan segala macam, kita kasih. Kemudian uang tadi akan dikembangkan sama sang fakir tadi. Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan apa? Masalah, bukan menunda masalah. Dengan uang tadi dia berkembang barakallahu fikum, nanti dia pun akan mengeluarkan apa? Zakat. Dan dia akan membantu saudara yang lain, saudaranya yang lain. Seperti itu barakallahu fikum. Akhirnya dalam kurun waktu fakir-fakir tadi barakallahu fikum, mereka apa? Terpenuhi kebutuhannya dan mereka bangkit semua. Mereka bangkit semua. Diselesaikan masalahnya satu demi satu. Nah, barakallahu fikum, di dalam doa tadi, di dalam doa tadi. Begitu pula kalau kita mendoakan kebinasaan kepada orang yang memusuhi dakwah barakallahu fikum, akan muncul lagi orang yang memusuhi dakwah. Tetapi kalau kita mendoakannya hidayah kepada orang tadi, apa yang terjadi? Kalau dia mendapatkan hidayah, yang lain juga kemudahan apa? Demikian. Dia mendoakan hidayah kepada temannya yang dulu bahu-membahu memusuhi apa? Dakwah dan seterusnya. Artinya terpangkas. Tapi kalau kita berdoa dengan kejelekan, tidak akan terpangkas. Masalah tidak akan selesai. Ini di antara hikmah yang ada di dalam doa-doa kebaikan. Sampai barakallahu fikum, kita bersin. Di antara doanya itu apa? Yarhamukallah. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Kita mohon kepada saudara kita, kita mohon kepada Allah untuk merahmati saudara kita. Barakallahu fikum. Selalu kita mendoakan saudara kita untuk melakukan kebaikan. Sahabat kita yang belum pernah barakallahu fikum mengaji, doakan mereka dengan kebaikan. Sahabat kita barakallahu fikum yang belum ngaji dan bahkan memusuhi kita, doakan mereka dengan apa? Kebaikan. Dengan itu akan terselesaikan masalahnya. Barakallahu fikum. Kita betul-betul dianjurkan untuk mendoakan saudara kita dengan kebaikan-kebaikan. Sampai Rasulullah SAW yang terluka, disakiti, barakallahu, diperangi, beliau diminta oleh Allah untuk mendoakan mereka dengan apa? Kebaikan. Di saat mendoakan mereka dengan kejelekan, langsung ditegur oleh Allah. Turun wahyu, laisa laka minal amri syai'un. Barakallahu fikum. Terlebih lagi hidup di zaman sekarang ini barakallahu fikum, yang terkadang sahabat menjadi apa? Musuh, yang terkadang musuh menjadi sahabat. Gak jelas. Tidak jelas. Banyak-banyak barakallahu fikum mendoakan semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Taib. Allahumma la'an fulanan wa fulanan ba'da ma yakul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala ثم شاء الله الهداية لهم فهداهم الله للإسلام فكانوا من خيرة جنوده. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya laisa lakum minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw ya'tibahum fa innahum zalimun. Engkau tidak punya urusan dengan hal itu. Apakah mereka mau bertobat ataukah mereka mau diazab? Barakallahu fikum. Mereka ataupun engkau tidak punya apa urusan dalam masalah ini. Kemudian Allah berkehendak memberi hidayah kepada siapa? Orang-orang yang didoakan kejelekan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Bahkan barakallahu fikum, mereka menjadi sosok-sosok insan yang terbaik dari barisan pasukannya, sahabatnya Rasul alaihi assalatu wassalam. Wa fatahallahu bihimud dunya. Dengan sebab mereka barakallahu fikum, Allah membuka negeri ataupun dunia ini dengan Islam masuk ke barakallahu fikum semua penjuru. Wa hadallahu umaman ala aidihim. Bahkan dengan sebab mereka begitu banyak umat manusia yang mendapatkan petunjuk. Masyaallah, luar biasa. Terkadang apa yang kita inginkan ini barakallahu fikum sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian mereka ini memerangi Rasul alaihi salatu wasalam, memusuhi dakwah Rasul alaihi salatu wasalam, sebagai ujian. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita melihat yang harus barakallahu fikum dilakukan dalam bermuamalah adalah kesabaran. Contoh barakallahu fikum, ada seorang insan, dia barakallahu fikum mencerai istrinya dikarenakan sang istri tidak mau diajak ngaji. Misal demikian. Mungkin bisa jadi terlalu dini dia untuk menyimpulkan sang istri tidak mau apa? Ngaji. Banyak faktor barakallahu fikum. Mengapa dia menolak? Mengapa dia menolak? Banyak faktor. Bisa jadi pas kita ngajaknya kurang pas. Atau tata cara ngajak kita kurang pas. Atau bisa jadi barakallahu fikum, selama kita berdampingan dengan dia atau selama dia berdampingan dengan sang istrinya, kurang memenuhi hak dan kewajiban, sehingga istrinya menjadi sosok yang ngeyel misal, enggak mau nurut misal. Banyak faktor. Banyak faktor. Sehingga kesabaran di dalam mendakwahi mereka hal yang sangat dituntut. Begitu pula barakallahu fikum, di saat kita bersahabat dengan seseorang, kita dakwahi, semestinya kita terus mendakwahi barakallahu fikum. Cuman dakwah kita jangan terbatas hanya dengan lisan sekali dua kali, kemudian apa? Tidak mempan, sudah ditinggalkan sebentar. Ditinggalkan dalam arti sudah tidak mau menasihati lagi. Terkadang kita itu terburu-buru menasihati mereka, seakan-akan kita itu adalah orang yang mengharuskan dia. Orang yang mengharuskan dia. Padahal tidak demikian caranya. Sedikit demi sedikit, dengan tanpa menyerah dan terus berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wasalam mengajari kita untuk selalu mengucapkan apa? Salam setiap kali kita bertemu dengan saudara kita. Assalamu alaikum. Apa artinya? Selamatan atas kalian. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Keselamatan dalam hal apa barakallahu fikum? Semuanya. Selamat di dunia, selamat juga apa? Di akhirat. Selamat dalam di dunia dalam hal apa? Barakallahu, banyak segala macamnya. Selamat dari segala macam kejelekan. Di akhirat juga demikian. Di akhirat juga pada demikian. Ini barakallahu fikum hal yang harus kita perhatikan. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau mengatakan salasatun kulluhum daminun Allah, in asha kufiya wa in mata dakhala al jannah. Tiga macam orang barakallahu fikum yang dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Bila dia hidup akan diberi kecukupan, dan bila dia meninggal akan dimasukkan ke dalam surga. Saya perhatikan barakallahu fikum. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, man dakhala baitahu bisalamin fahuwa daminun Allah. Orang yang setiap kali dia masuk ke rumahnya selalu mengucapkan salam. Selalu mengucapkan salam. Artinya dia sebagai sosok insan yang selalu terus-menerus mendoakan keluarganya. Setiap masuk ke rumah dia mengucapkan salam tanpa ragu barakallahu fikum, assalamualaikum, dengan nada yang enak didengar, dengan nada yang terdengar, bukan buka pintu assalamualaikum sapa sing krungu, atau dengan nada seakan-akan membentak. Oh, itu doa kok. Itu sebuah apa? Doa. Jangan sampai barakallahu fikum seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dalam pemakaman. Dalam praktek apa? Pemakaman, pengantaran jenazah. Kalimat aminnya, apa itu amin? Artinya Allahumma astajib, ya Allah kabulkan, tapi dibentakkan. Tetapi dibentakkan. Padahal amin itu kan permohonan kepada Allah, minta, bukan mengharuskan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seakan-akan kalimatnya apa? Intonasinya intonasi bentakan barakallahu fikum. Padahal amin itu artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Enggak nyuruh Allah. Kita meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salam. Begitu pula apa? Salam. Bukan nyuruh Allah untuk apa? Mengabulkan permintaan kita, tapi kita memohon kepada Allah. Masuk ke rumah, ucapkan salam supaya orang yang di rumah itu mendengarkan ucapan salam kita dan menjawab salam kita. Bayangkan. Tujuannya apa? Mendoakan keluarga supaya mereka itu selalu mendapatkan apa? keselamatan. Selalu mendapatkan keselamatan. Jadi jangan terlalu dini menyikapi orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, barakallahu. Kok susah teman ya istriku diajak ngaji. Sebentar, jangan terburu-buru mengatakan susah teman. Bisa jadi kita yang susah di dalam mengajak mereka. Enggak semangat di dalam mengajak mereka. Barakallahu fikum, atau semangat tapi salah di dalam mengajak mereka, banyak faktor. Sehingga barakallahu fikum, di dalam kitab pembahasan tentang kaum wanita, di saat membahas masalah bagaimana cara seorang wanita menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Yang namanya rumah tangga kan mesti ada masalah. Antum pernah gak dalam menjalin rumah tangga ini 1 tahun gak ada masalah? Hah? 1 tahun? Mesti ada masalah aja barakallahu fikum. Cuman memang ada orang yang menganggap masalahnya itu besar atau masalahnya itu kecil. Di dalam menyelesaikan masalah, yang pertama harus dimiliki oleh seorang wanita, memang konteksnya itu untuk kaum wanita, tapi ini juga berlaku bagi kita, adalah menuduh dirinya sendiri memiliki kesalahan apa, baru mempertanyakan salah sang suami itu apa. Jadi bukan terburu-buru, ini sepanjang suami sebenarnya tidak. Begitu pula sang suami, ini istri demikian tidak. Tetapi aku salahnya apa ya, kok sampai istriku demikian? Atau sebaliknya, aku salahnya apa ya, kok sampai suamiku demikian? Kalau sudah terjadi proses seperti ini barakallahu fikum, niscaya kita akan sampai pada titik apa tadi, mengajak istri, mengajak keluarga sampai pada kondisi yang terbaik. Barakallahu fikum. Kembali kepada permasalahan. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mendoakan kejelekan untuk seorang insan, Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan menurunkan ayat yang sebagai bukti menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mengerti perkara gaib. Dan juga barakallahu fikum, sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa apapun yang kita terima dari sahabat kita, dari kedoliman, dari kejahatan, dari insan yang kita cintai ataupun insan yang tidak kita cintai, dari mereka yang kita kenal atau mereka yang tidak kita kenal, hendaknya doa yang pertama kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa supaya mereka mendapatkan hidayah. Adapun doa, adapun kondisi kita, barakallahu fikum, kita ridho atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting saya doakan kamu mendapatkan hidayah. Adapun terkait dengan hak saya, itu urusan saya dan kamu di akhirat. Beda barakallahu fikum. Kamu zalimi saya doakan kamu untuk mendapatkan hidayah. Tapi urusan saya dengan kamu, saya bawa sampai akhirat. Boleh enggak? Kalau dia enggak mau minta maaf, bawa aja ke akhirat. Mau barakallahu fikum. Tapi urusan mendoakan dia, doakan dengan apa? Kebaikan. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Urusan saya bawa ke akhirat. Boleh enggak? Boleh. Sekretaris Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah taala, beliau barakallahu fikum di fitnah, dicaci maki oleh seorang insan, beliau mengatakan, saya adalah seorang hamba yang banyak dosa, urusan saya dengan dia di akhirat. Harus punya perasaan khawatir masalah ini dibawa di hadapan siapa? Hakim yang tidak punya kecenderungan kepada siapapun. Kalau hakim di dunia barakallahu fikum, siapa yang paling besar yang ngasih? Bisa jadi. Bisa jadi ima ngasih argumen atau ngasih apa barakallahu fikum? Hadiah atau segala macamnya. Bisa jadi yang menang. Nah, di sini barakallahu fikum kita diajari seperti itu. Pertama kali lisan kita mendoakan manusia yang telah menyakiti kita adalah apa? Hidayah, kebaikan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kisah Thaif, dan sebagaimana barakallahu fikum yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mendoakan orang yang memusuhinya dengan laknat. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah laknatlah fulan. Apa artinya ya Allah laknatlah? Ya Allah jauhkanlah dia dari rahmatmu. Ya Allah jauhkanlah dia dari rahmatmu. Bayangkan barakallahu, kalau Allah mengabulkan, dijauhkan sang hamba ini dari rahmatnya. Orang kalau jauh dari rahmat Allah berarti dekatnya dengan apa? Dengan apa? Murka Allah, iya kan? Orang kalau sudah dekatnya dengan murka Allah berarti di mana barakallahu fikum? Yang di surga dapat rahmat, yang di neraka dapat murka. Waliyadu billah. Yang terkait dengan hadis ini adalah apa? Hadis setelahnya. Adalah hadis setelahnya dan seterusnya barakallahu fikum. Taib. Kata Syekh Rabi'ah Widhaullah Ta'ala, di dalam kisah tadi menyebutkan bahwa para nabi itu juga terkena musibah, luka dan musibah. Di sini barakallahu fikum sebagai bantahan kepada orang yang apa? Memakai jimat. Kita pakai jimat supaya kebal, supaya terlindung dari ini dan segala macamnya. Barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja apa? Terluka. Apa maksudnya? Kalau seandainya jimat itu diperbolehkan, orang yang paling sakti, orang yang paling kebal berarti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya demikian kan? Barakallahu fikum, dalam sebuah perguruan bela diri, yang paling hebat itu siapa? Gurunya. Yang paling hebat apa? Gurunya. Semakin tinggi barakallahu fikum, semakin apa? Hebat. Walaupun kenyataannya kalau sudah semakin tua ya semakin apa? Lemah tenaganya. Kalau sudah lemah tenaganya secara kelahi, secara normal pakai fisik, maka barakallahu fikum apa? Tetap kalah sama yang muda. Tapi barakallahu fikum, mereka semakin tinggi, semakin tua, semakin apa? Hebat, semakin sakti, semakin kebal, semakin ini dan segala macamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya itu diperbolehkan, beliau yang paling memungkinkan memiliki itu. Beliau alaihi sallallahu alaihi wasallam paling kebal, paling sakti, paling ini dan segala macam, tapi ternyata tidak. Beliau manusia biasa. Di saat perang terluka. Barakallahu fikum, terkena apa? Panah. Sampai pada kondisi apa? Patah giginya. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan kemudian mengatasnamakan Islam adalah sesuatu yang jauh dari Islam. Yang kedua barakallahu fikum, terlukanya Nabi alaihi salatu wasallam juga sebagai ujian bagi manusia. Bahwa para nabi itu benar-benar manusia. Kaum musyrikin kan barakallahu fikum mengingkari. Masa utusan Allah, nabi Allah, dia apa? Punya kegiatan berjalan di pasar, punya kegiatan ini itu dan segala macamnya. Kalau memang benar-benar itu utusan Allah, enggak mungkin melakukan perbuatan tadi. Sebagai ujian bagi manusia. Sebagai ujian bagi kita barakallahu, yakin enggak dengan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? So nabi bisa terluka ya. Umpak kiai aja sekarang enggak bisa terluka. Barakallahu fikum. Ini hal sebagai ujian. Yakin enggak kita dengan sosok beliau alaihi assalatu wassalam? Kalau sampai pada kondisi ragu tidak yakin, waliyadzubillah barakallahu fikum, akan jatuh pada apa? Kekufuran. Dan begitu pula barakallahu fikum, di saat kita terluka, kita juga harus ingat bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah pun juga apa? Terluka. Sehingga enggak usah berkecil hati. Ya Allah, aku kok dapat musibah kayak gini. Tangan patah, kaki patah, terluka ini itu dan segala macamnya. Enggak usah sedih. Sunnatullah. Yang namanya manusia, yang namanya manusia, ya itulah kondisinya. Enggak akan selalu mulus terus, seperti enggak akan mungkin. nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita, yang Ia berikan kepada kita, bisa enggak bertahan 1 kali 24 jam? Kesehatan kita ini barakallahu fikum, kesehatan kita bisa enggak bertahan 1 kali 24 jam? 24 jam aja, bisa enggak? Sekarang kita seger, sehat, waras barakallahu fikum. Sampai pagi sama enggak? Hah? Sama enggak kira-kira? Grafiknya naik turun atau lempeng ini barakallahu fikum? Kalau di monitor lempeng berarti udah mati ya. Naik turun barakallahu fikum. Kita kalau melek sampai pagi, ngedrop langsung. Mau enggak mau kita harus tidur. Kita tidur, bangun tidur juga masih ngedrop. Artinya enggak sama. Artinya tidak sama. Kok kita berharap barakallahu fikum terus kondisi kita baik, terus seperti berhayal. Sangat berhayal. Umur kita terus bertambah sehari demi sehari. Harta kita dalam satu hari saja barakallahu fikum, kualitas harta kita akan berubah. Kualitas harta kita. Kita mau bicara apa? Apa yang kita miliki barakallahu fikum, rumah bertambah satu hari sudah berubah. Sudah berubah. Kendaraan bertambah satu hari sudah berubah. Apalagi barakallahu fikum, terus berubah barakallahu fikum. Itulah yang harus kita pahami baik-baik. Jadi kalau di saat kita mendapatkan musibah, yang ada semestinya adalah kita bersabar. Dan di saat kita mendapatkan kebaikan, semestinya adalah kita bersyukur. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya seorang muslim, semua perkaranya adalah penuh kebaikan. Mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Mendapatkan musibah, dia bersabar. Kalau kita sudah sampai pada predikat tadi, selalu bisa bersabar dan selalu bisa bersyukur dalam sehari, insyaallah ta'ala barakallahu ini sebagai tanda kita adalah orang yang baik. Sebagai tanda kita adalah orang yang baik. Barakallahu fikum. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-9 yang akan kita baca adalah Sidqul Iman. Hadis yang berbicara tentang kejujuran iman. Yang namanya iman barakallahu fikum bukan cuma sebatas kita ucapkan, tetapi terpatri di dalam hati, terucap dengan lisan, dibuktikan dengan anggota badan. Dibuktikan dengan anggota badan. Tiga hal ini akan terus bergandeng barakallahu fikum. Hadis ini datang dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, sama sahabatnya seperti kemarin pembahasannya barakallahu fikum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian, hatta akuna, sampai diriku ahabbu ilaihi, lebih dia cintai, min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain, lebih dia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan bahkan seluruh manusia. Jadi di antara kejujuran, tanda kejujuran keimanan seorang insan barakallahu fikum adalah dia lebih cinta kepada syariat Islam daripada kepada siapa? Manusia. Daripada kepada manusia. Apakah manusia itu orang yang paling dekat dengan dirinya, anak istrinya, ataukah orang yang paling dekat itu, atau manusia itu adalah manusia secara umum, sahabat-sahabat dia dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sebaik apapun manusia, sebarakallahu fikum cinta apapun manusia, dia tidak akan setia di saat kita mati. Ya tidak barakallahu fikum. Orang mengatakan, dua orang insan yang saling mencintai mengatakan kita akan sehidup semati. Kata siapa ya? Percaya enggak barakallahu fikum? Antum yang pernah mengucapkan itu juga enggak akan percaya insyaallah. Artinya apa? Kalau istrinya meninggal dia akan nikah lagi. Enggak ikut mati juga barakallahu fikum. Secinta apapun kita dengan seorang, ketika sudah berbicara kematian sudah hilang tadi. Dikubur, silahkan berangkat sendiri. Saya antar sampai kuburan, setelah itu saya tinggal. Kondisi manusia demikian, barakallahu fikum. Tetapi kalau kita mencintai syariat Islam, barakallahu fikum, dia akan menjadi sahabat kita kapan saja dan di mana saja. Selagi kita masih hidup atau setelah kita apa? Meninggal. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kalimat yang sangat indah yang diucapkan oleh sahabat, singkatan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, enggak usah berlebihan. Bisa jadi dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Bisa jadi dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Artinya enggak usah berlebihan, bukan berarti kita membatasi. Ya, saya cinta sama kamu tapi ya gitulah. Tidak, barakallahu fikum. Cinta-cinta. Tapi enggak usah berlebihan. Paham ya kalimat berlebihan? Tayib. Babghid baghidaka yawman ma. Haunan ma asa ayakuna baghidaka yawman ma. Bencilah orang yang engkau musuhi sekedarnya saja. Enggak usah kelewatan. Saya akan berpisah denganmu 7 turunan. Enggak usah, barakallahu fikum. Ngapain 7 turunan? Terlalu berlebihan. Asa ayyakuna habibuka hal habibaka yauman ma. Bisa jadi dia itu menjadi orang yang engkau sangat senangi pada suatu hari. Pada suatu hari. Hasil enggak dalam kehidupan dunia ini, barakallahu fikum? Pernah terjadi enggak? Orang yang masya Allah kita bencinya luar biasa, bahasa kita apa, sengit epol, ternyata dia menjadi teman ngaji kita. Mau enggak mau apa, barakallahu fikum? Hah? Tetap benci? Dosa. Masya Allah kamu ngaji ya. Dulu kamu nakal banget pas sekolah. Jadi teman dekat. Orang yang kita senangi, masya Allah, suatu hari menyakiti kita. Suatu hari melakukan hal yang menyebabkan kita bermusuhan dengannya. Artinya gak usah berlebihan lah. Haunan ma, sekedarnya saja, barakallahu fikum. Sehingga kalau tersakiti tidak terlalu tidak terlalu dalam. Kelingan, terus bikin makan gak enak, bikin tidur gak nyenyak. Itu namanya, barakallahu fikum, di saat sudah berlebihan. Tapi harus benci ya harus benci, senang ya harus apa? Senang. Jangan semuanya ngambang, enggak bisa benci, enggak bisa apa? Senang. Itu juga enggak benar, barakallahu fikum. Kenapa? Karena sifat dari seorang muslim, dia harus benci dan dia juga harus apa? Senang. Tapi semuanya apa? Lillah wa fillah. Karena dan atas dasar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. La yu'minu di sini kalimat tidak beriman maksudnya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah akan kita bahas hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Adapun sahabatnya telah kita bahas kemarin, barakallahu fikum. Kemudian kita akan membaca beberapa faedah dari hadis yang ada. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.